Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. Wattaqullaha alladzī tasā'alūna bihi wal arham, innallāha kāna 'alaykum raqībā. Yā ayyuhalladzīna āmanū taqullaha wa qūlū qawlan sadīdā, yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal muslimun al-mustami'un lihadil a'id sa'id al-mubarak insya'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini nan bahagia mengisi seluruh hati-hati kita. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah, berbahagialah kita, bersenanglah kita. Allah Ta'ala mengumpulkan kita di hari yang agung ini, hari besar kaum muslimin, Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin, guna dalam rangka kita mengagungkan Allah, kita mentauhidkan Allah, kita selaku hamba Allah beribadah kepadanya, kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Yang dengan ini tentunya sebagai bentuk karunia, anugerah yang besar, serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Kul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrahu wa dhalika wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bifadlillah, dengan keutamaan yang Allah berikan, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah. Falyafrahu, hendaknya mereka senang, kaum muslimin senang ketika diberikan keutamaan oleh Allah, ketika diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fabidhalika falyafrahu, dengan itu hendaknya senang. Dhalika khairum mimma yujma'un, yang demikian lebih baik. Keutamaan rahmatnya Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dengan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita di pagi hari ini, Idul Muslimin, untuk kita menunaikan ibadah kepada Allah. Setelah Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita keutamaan dari awal bulan Dzulhijjah, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah, dan puncaknya adalah hari ini. Puncaknya hari ini. Bahkan amalan jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amal-amal soleh di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah, ketika Rasulullah SAW ditanya, walal jihad fisabilillah, qala walal jihad fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarji' minhu syai'. Tidak bisa menandingi amalan jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya fisabilillah, kemudian tidak kembali lagi sedikit pun darinya, mati syahid dan hartanya dikorbankan fisabilillah, baru itulah yang menandingi amal-amal soleh di hari-hari ini, ma'asyiral muslimin. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan nikmat umur yang panjang, kesehatan, kesempatan kita dipertemukan di puncak hari-hari yang penuh kebaikan, yakni di Idul Adha, hari raya menyembelih hewan kurban. Insyaallah Ta'ala kita akan tunaikan sebagai hamba Allah dalam rangka kita menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dalam rangka ketundukan kita, dalam rangka ketaatan kita, membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sisihkan sebagian harta kita untuk kita berkorban fisabilillah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Setiap umat kami jadikan bagi mereka ibadah sembelihan hewan kurban, liyadhkuru ismallahi alaihi, liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama-nama Allah, mengagungkan asma Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid, maka sesembahan kalian adalah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahu aslimu, maka kepada Allah lah hendaknya kalian berserah diri, kepada Allah lah kalian tunduk, kepada Allah lah kalian patuh. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kepada kita seluruh nikmat. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, tidak ada satu nikmat yang ada pada kalian, apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini fa min Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril muhbitin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, semoga kehadiran kita mengagungkan syiar agama Allah dalam rangka kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah, ibadah bertakarrub kepada Allah, termasuk adalah sembelihan hewan-hewan kurban yang akan kita tunaikan dalam rangka semuanya adalah untuk kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril muhbitin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, siapa yang membesarkan dan mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, maka itu muncul dari ketakwaan hati. Semoga kita menjalankan ibadah dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap pahala darinya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut akan azabnya. Ma'asyiral muslimin, maukah kita ketika dalam keadaan tenang seperti ini, kemudian tiba-tiba datang guncangan bumi, tiba-tiba datang ombak menerpa dan menerjang kita, kita tidak punya daya dan upaya. Sebagian saudara kita lihatlah di belahan bumi Lombok dan sekitarnya, Allah Ta'ala uji mereka dengan datangnya musibah. Ini adalah baru musibah di dunia, kita sudah bersedih, saudara-saudara kita berkorban, korban nyawa, harta benda, mereka hari-hari ini diuji oleh Allah. Akankah mereka dengan ujian itu tetap tabah, sabar, mendekatkan diri kepada Allah, tetap sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Sebagaimana kita ketika diuji oleh Allah dengan kenikmatan, rasa aman, ketetraman, nikmat harta, nikmat keluarga, kesehatan, akan tetapkah kita menjadi hamba Allah yang terus mendekatkan diri kepada Allah, terus beribadah kepada Allah? Tetapkah sholat-sholat kita? Tetapkah puasa kita? Tetapkah zikrullah kita? Baca Al-Quran kita? Tetapkah kita berkorban walaupun tidak di hari ini? Tetapkah kita berkorban untuk agama Allah, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, orang yang beriman, yang menyatakan iman, pasti diuji oleh Allah. Ayasabul insanu ayyutraka suda? Apakah manusia mengira dirinya dibiarkan begitu saja, tidak diuji oleh Allah, tidak diberi perintah kepadanya untuk salat, zakat, puasa, berzikir dan lain sebagainya, kemudian dia bebas? Kala tidak. Ma'asyiral muslimin, hidup kita di dunia sementara ini adalah tempat ujian, ibtila wal mihnah, ujian dan cobaan. Akankah kita berhasil melampaui hidup kita di dunia ini? Ma'asyiral muslimin, alif lam mim, ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira dia dibiarkan begitu saja ketika dia menyatakan aku beriman tanpa diuji, tanpa diberikan cobaan? Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan ujian orang-orang yang terdahulu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang imannya benar, imannya jujur, dan siapa yang imannya dusta, imannya bohong, imannya botek. Maka itu adalah dari hasil setelah diuji, diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya hari ini kita diuji oleh Allah setelah Allah memberikan harta kepada kita. Sebagian saja harta sisihkan, wujudkan berupa binatang ternak yang siap disembelih sebagai bentuk kita melaksanakan kepatuhan dan ketundukan. Ketika kita mampu, kenapa itu kita tunda? Kenapa kita tidak sanggup? Kemana iman kita? Apa kita ingin hidup kita ini gagal ataukah berhasil? Ma'asyiral muslimin, yang belum, silahkan, masih ada waktu. Karena Idul Kurban, penyembelihan hewan kurban, itu hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Sehingga masih ada 3 hari. Belum ada istilah terlambat untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang ingin menuai kesuksesan dan keberhasilan. Sebagai hamba Allah, membuktikan iman dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah, ma'asyiral muslimin, ketahuilah Nabiullah Ibrahim, beliau adalah orang yang pertama mengadakan penyembelihan hewan korban, dan beliau diuji oleh Allah, bahkan lebih dahsyat ujiannya, lebih dahsyat ujiannya, ma'asyiral muslimin. Beliau Ibrahim alaihissalam yang sudah sejak lama menikah berkeluarga, belum diberi keturunan hingga usia tua. Selama ini beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Belum diberi oleh Allah hingga usia tua. Maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada beliau. Fabasarna wa fajarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada beliau dengan anak yang penuh kelembutan dan kesabaran. Lahirlah cabang bayi yang sudah sekian lama dinanti. Tiada putus asa beliau berdoa dan berusaha hingga usia tua. Diberilah oleh Allah rezeki berupa anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail alaihi salam. Namun ma'asyiral muslimin, kebahagiaan menerima anak, betapa bahagia setelah lama dinanti, Setelah lama berdoa, berusaha, Allah memberi ketika anaknya telah berumur bisa membantu orang tuanya. Umur yang sangat menyenangkan. Falamma balagha ma'ahu sya'ya. Qala ya bunayya inni ara fil manami adbahu. Ketika anaknya Ismail sudah umur bisa diajak membantu orang tuanya, Allah Ta'ala uji jamaah kaum muslimin melalui mimpi, wahyu. Beliau diperintahkan untuk menyembelih satu-satunya anak yang beliau cintai, yang sudah lama beliau nanti tersebut. Disuruh menyembelih jamaah kaum muslimin. Bukan hanya disuruh tinggalkan sementara, tetapi disuruh menyembelih. Sehingga dia panggil anaknya. Ya bunai, wahai ananda. Inni arafil manami adbahu. Aku melihat dalam mimpi. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Aku menyembelih dirimu. Fangdur mada taro. Maka perhatikanlah, lihatlah. Bagaimana pendapatmu ini? Bagaimana pendapatmu? Nabiullah Ibrahim tidak ragu. Ini perintah Allah. Walaupun dia cinta kepada anaknya, namun dia tahu sebagai orang yang ingin menggapai hidup sukses, dia harus membuktikan ketaatannya, ketundukannya kepada Allah, ibadah kepada Allah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia panggil anaknya, "Wahai anakku, bagaimana menurut pendapatmu?" Jamaah kaum muslimin, bagaimana jawaban anaknya? Luar biasa. Anak yang soleh, idaman semua orang tua. Anak yang soleh, sekalipun dia harus kehilangan nyawa, menjadi korban karena Allah, karena Allah, dia pun berkata, "Qala ya abatif alma tu'mar." Wahai bapakku, wahai ayahanda, kerjakanlah perintah yang engkau telah diperintahkan dengannya. Laksanakanlah perintah tersebut. Satajiduni insyaallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Sabar menerima ujian ini. Sabar menjalankan perintah Allah ini walaupun harus hilang nyawanya. Masyiral muslimin. Bukan hanya perintah untuk menyembelih seekor hewan, namun disuruh menyembelih putranya. Nabiullah Ibrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah pasrah, tidak menjalankan perintah Allah tersebut, Nabiullah Ibrahim menengkurapkan Ismail. Wajahnya di bawah, telungkup. Kenapa demikian? Supaya Nabiullah Ibrahim ketika menyembelihnya nanti tidak memandang kepada wajah putranya, mata putranya, sehingga kalau memandang wajahnya ataupun matanya nanti menjadi belas kasihan muncul sehingga menghalangi dia menjalankan perintah Allah. Maka dia telungkupkan. Masyiral muslimin, ketika di detik-detik hendak beliau menyembelih sudah siap tersebut, maka Allah Ta'ala memanggilnya. Allah Ta'ala memanggilnya, "Ayah Ibrahim, qad shadaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan wahyu. Engkau telah membenarkan mimpi, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nazzil muhsinin. Demikianlah kami akan membalasi orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak ingin berbuat zalim. Karena yang demikian ini Allah Taala menguji. Wa innahu lahuwa labala'un mubin. Sesungguhnya ini adalah labala'un mubin. Ujian yang nyata kepada Ibrahim alaihissalam, dan beliau telah membenarkan perintahnya Allah tersebut. Maka Allah Ta'ala ganti. Bukan lagi Ismail untuk disembelih, adalah sembelihan yang besar, sembelihan yang gemuk. Ibrahim telah lulus menjalankan perintah Allah, ujiannya Allah. Dia tidak ragu untuk tidak menyembelih putranya. Namun Allah tidak ingin menjadikan hambanya sedih dan sengsara. Allah tidak menguji akan imannya Ibrahim. benarnya cintanya Ibrahim alaihissalam. Jamaah kaum muslimin, sekarang adalah giliran kita. Mana benarnya bukti cinta kita, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala memberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah, maka janganlah lagi ditunda, jangan lagi berat untuk melaksanakannya. Buktikan kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam menjadi orang yang sukses menjalani ujian yang dengannya sukseslah hidup ini. Karena suksesnya hidup ini bukanlah berarti banyaknya harta, bukanlah kedudukan dan martabat di sisi manusia, bukan pula karena dia menjadi orang yang tersohor dan terkenal, namun berhasilnya hidup ini adalah dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah, benar imannya dan terbukti kejujuran imannya. Demikianlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya ini saja beliau diuji. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan Ibrahim adalah orang yang diuji oleh Allah dengan ujian yang lengkap. Menimpa jasad beliau, beliau pernah dibakar oleh musuh-musuhnya. Beliau lalui ujian tersebut. Beliau pernah diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus. Istri dan anaknya yang masih bayi, beliau lalui dengan ujian itu berhasil. Bertubi-tubi ujian, beliau diuji dengan keluarganya, permusuhan orang tuanya, bahkan raja dan rakyatnya menjadi musuh Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim alaihissalam menegakkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Namun Allah taala mengkhabarkan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu fa'atammah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala menguji Ibrahim bikalimat dengan berbagai ujian. Kata Asy'ab Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah bin Nawahi bil awamir wan nawahi, diuji oleh Allah dengan perintah-perintah dan larangan-larangan, namun fa'atammah, Ibrahim alaihissalam menjalaninya dengan sempurna. Ibrahim alaihissalam menjalani ujian dengan lulus dan berhasil. Jamaah kaum muslimin, sehingga Allah pun menyatakan, inni ja'iluka linnasi imama, engkau aku jadikan bagi manusia sebagai imam, sebagai panutan, sebagai tauladan bagi generasi-generasi setelahnya. Nabiullah Ibrahim juga ingat putranya, beliau pun menyatakan wa min durriyati, begitu juga ya Allah, jadikanlah imam, panutan dalam kebaikan, panutan dalam ketakwaan dari keturunanku. Bukan hanya beliau sendiri, tapi beliau berdoa mengikutkan doanya keturunan beliau, sehingga beliau pun dikabulkan oleh Allah. Hampir-hampir tidak ada seorang rasul setelah Nabiullah Ibrahim kecuali ada garis keturunan dari Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim alaihissalam melalui Ismail alaihissalam, Abul Anbiya, sehingga beliau pun mendapatkan gelar Abul Anbiya. Ma'asyiral muslimin, ingatlah ayat Allah Ta'ala tentang martabat, derajat, kedudukan yang Ibrahim alaihissalam memperolehnya dengan sebab pengorbanan beliau, dengan sebab perjuangan beliau. Allah Ta'ala menyatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah tauladan, panutan dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Qanitan lillah, beliau adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hanifan, beliau senantiasa tegak di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, beliau tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Sakiran li'an umih, beliau adalah orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Istabahu wadahu ila siratim mustaqim. Maka Allah pilih beliau. Allah jadikan beliau sebagai orang pilihan. Dan Allah menunjuki beliau kepada jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala menghabarkan, wa atainahu fid dunya hasanah, wa innahu fil akhirati laminas salihin. kami berikan kepada beliau di dunia ini kebaikan, dan sesungguhnya beliau di akhirat termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allah Ta'ala berikan kebaikan di dunia, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di, rizqan wasi'an wa zaujatan hasna. Beliau diberi rezeki oleh Allah di dunia dengan rezeki yang baik, yang luas, keluarga, istri-istri yang salihah, yang baik. Beliau juga diberikan rezeki kedudukan yang mulia, dan beliau alaihi salatu wassalam memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang kita patut mencontoh dan menauladaninya. Karena Rasulullah Allah Ta'ala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh ada tauladan, suri tauladan dan contoh yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Allah Ta'ala berikan kebaikan dia di dunia, dan Allah golongkan beliau di akhirat termasuk orang-orang soleh, martabat yang tinggi. Inilah hakikat keberhasilan dan kesuksesan hidup, yang dengannya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, umat Rasulullah SAW, summa awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim, hanifa wa makana minal musyrikin. Yang Ibrahim itu adalah tegak lurus di atas tauhid, beliau tidak menyekutukan Allah, beliau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sosok panutan dan tauladan Ibrahim alaihissalam, sehingga kita pun diperintahkan untuk mengikuti agama beliau, menjalankan ketundukan dan tauhid. Demikianlah di hari ini kita ingatkan, agar kita bisa menauladani, mencontoh beliau alaihissalatu wassalam. Beliau adalah Imamul Muwahidin Al-Khunafa, pimpinan ahlu tauhid yang tegak lurus di atas tauhid, yang meninggalkan berbagai praktek kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, semoga kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan momen hari raya Idul Adha, kita mencontoh Ibrahim alaihissalam di dalam menggapai kesuksesan hidup dunia maupun akhirat dengan ketundukan dan ketaatan. Kita adalah akan diuji dan pasti diuji oleh Allah Ta'ala terhadap iman kita, terhadap Islam kita. Maka apakah kita membuktikannya dengan benar, atau ternyata kita digolongkan sebagai orang-orang yang dusta terhadap iman dan Islamnya, wa na'udzubillah. Semoga ini bermanfaat, dan di hari ini pun Allah Ta'ala mensyariatkan bagi kita untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid, dan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan syariat ini adalah untuk kebaikan kita, yang akan menjadikan kita apakah berhasil atau tidak. Dan kepada kaum nisa, para wanita, hari ini pun salat Id juga dituntunkan untuk menghadirinya, sebagaimana dalam hadis Ummi Atiyah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, nu'maru an nuhrija al-khuyat al-atik wal-khuyat yashadna al-khaira wa da'watal muslimin. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar para wanita-wanita yang dipingit, begitu juga wanita-wanita haid, agar mereka menyaksikan kebaikan, dan agar mereka juga mendengarkan dakwah, tausiah yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Ini menunjukkan para wanita juga dituntunkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Para wanita juga membutuhkan tausiah, nasihat-nasihat, karena ad-din nasihat, agama tegak dengan nasihat. Maka saya nasihatkan kepada pribadi saya dan kepada Anda semua, baik wanita bahkan juga laki-laki, untuk tidak kita alergi dengan pengajian-pengajian. Hidupkanlah pengajian, karena itu adalah siraman rohani kita. Jasad kita sehat dengan makanan dan minuman yang terjaga biidnillah, maka rohani kita sehat dengan nasihat-nasihat, bimbingan agama, dengan pengajian. Betapa banyak kaum muslimin masih menjauh dari majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Jangan. Majelis taklim harus kita hidupkan, harus kita datangi. Dan jangan rasa malu itu menghalangi kita dari kebaikan. Karena kita menginginkan kebaikan, akankah kita malu? Semestinya kita malu kalau kita jauh dari Allah. Malu kalau kita terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Malu kalau kita ini gagal iman dan Islam kita, ma'asyiral muslimin. Senyampang kita masih diberi kesempatan dan hidup oleh Allah, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk kita mengkaji dan mendalami agama Allah, melaksanakan agama Allah, memperjuangkan agamanya Allah. Inilah kunci kesuksesan kita menjalani hidup ini. Semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.